السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' li Imam Al-Hajjawi, yang masih kita pada bab Hajar. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, باب الحجر ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. Dan tidak ada dan tidak diperbolehkan seorang pun dari walinya melakukan tasarruf atau mengelola dan menggunakan harta mereka kecuali dengan cara yang baik. Ya, jazakallahu khair. Di sini mu'allif mengatakan bahwa sebelumnya telah dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi wali anak yatim tersebut. Pertama, bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal, berarti kakeknya atau wali hakim, ya, dan diantara kerabatnya orang yang paling sayang kepada beliau. Dalam menjalankan harta tersebut, menggunakan harta tadi untuk kebutuhan salah seorang daripada orang yang mahjur alai, yaitu orang anak yatim yang kecil, kemudian orang gila, orang safi, itu mana yang lebih al-ahad, lebih menguntungkan. Umpamanya walinya melihat ini ada kesempatan, dia ingin memutar harta anak yatim tadi. Ada dua barang pilihan, umpamanya ada beras yang ditawarkan oleh tetangga para petaninya, ya, ada beras, mana yang lebih menguntungkan? Beras yang jenis A umpamanya itu risikonya lebih tinggi, keuntungannya lebih di bawah beras jenis B, ya. Kalau modal umpamanya 10 juta, yang A paling untung bisa sekitar 4 juta, yang B untung bisa 5 juta. Maka bagi wali wajib dia untuk membeli yang untungnya lebih besar untuk anak yatim. Ini maksud dengan bil ahz, mana yang untungnya lebih besar. Bila ada tindakan bisa untung bisa tidak, maka hal yang itu tidak menguntungkan tidak boleh. Kalau umpamanya harta yang dipegang oleh wali ini, dia tidak boleh sedekahkan atas nama anak-anak ini, karena sedekah mengurangi, tidak mendatangkan keuntungan bagi hartanya sama sekali, ya. Atau berkurban pada Idul Adha, umpamanya si wali membeli hewan kambing kurban atas nama anak ini tidak boleh, karena ini mengurangi harta, bukan keuntungan, ya. Tapi yang ada keuntungan boleh dia lakukan, pun yang dia pilih adalah keuntungan yang terbesar, ya. Begitu wali dalam memegang dan memutar harta anak yatim, karena Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, janganlah kalian hampiri harta anak yatim kecuali yang dianya bukan hasan saja. Hasan itu artinya baik, tapi ahsan, mana yang paling baik dari yang baik. Itu Allah memerintahkan wali untuk bertindak dalam harta anak yatim. Ini baik wali masalah ini atau wali masalah apapun juga. Orang yang diberikan wilayah kepada orang lain, umumnya RT, RW dan jajaran ke atasnya, itu mereka adalah wali daripada orang-orang yang di bawahnya, ya. Haram mereka melakukan yang merugikan orang yang di bawah pimpinan mereka, ya. Bila ada pilihan, ada sesuatu hal yang baik, dia pilih yang paling baik. Itu kewajiban daripada wali tersebut, baik wali anak yatim ataupun wilayah ammah, wilayah yang membawahi kepimpinan kaum muslimin. Wasilah syekh. Wa yatajiru lahu majjanan wa lahu daf'u malihi mudharabatan. Dan walinya yatajiru lahu majjanan, meniagakan hartanya dengan cuma-cuma, dan dia boleh mengambil harta dengan cara mudharabah. Dan dia boleh menyerahkan hartanya dengan cara mudharabah. Juz'in min ar-ribh. Iya, dengan satu bagian dari keuntungan. Iya. Baik. Wa yantajiru lahu majjanan. Wali boleh memutar harta anak yatim tersebut. Bapaknya anak yatim ini menerima warisan dari bapaknya sebanyak umpamanya 1000 dinar, 4 kilo emas, 4/4 kilo. Ini boleh diputar oleh si wali anak yatim ini. Punya walinya kakeknya atau pamannya, dan pamannya ini punya usaha niaga. Ini dimasukin ke dalam bisnisnya dia, niaganya dia, otomatis harta anak ini bertambah, harta anak yatim ini. Menjanan dalam hal ini si wali tidak boleh ngambil bagian dari keuntungan. Ya, itu maksudnya. Ya, walaupun umumnya mudharabah itu adalah si pengelola mendapatkan bagian. Ya, sebagai jasa pengelolaan, tapi kalau wali anak yatim tidak boleh. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak mampu, ya, dia tidak punya niaga atau pernah punya dagangan, usaha niaga, qadarullah bangkrut. Sekarang ada tanah yatim, dia bisa insyaallah ini akan berkembang. Ya. Tetapi kalau dia perdagangkan gratis, dia akan terpakai biaya hidupnya. Ya. Di sini boleh dia mengambil bagian dari laba, tetapi yang menetapkannya bukan dia, adalah hakim. Karena kalau orang menetapkan untuk dirinya bagian, berarti yang besar dia tetapkan. Nanti aturannya bisa kita lihat selanjutnya. Tetapi kalau dia serahkan ke orang lain, namanya wali ini melihat ada dia punya temannya profesional dalam berbisnisnya, dan kemudian bisa dipercaya amanah orangnya, ini boleh dia serahkan dengan mudharabah, ya, dan orang tadi boleh mendapatkan laba. Karena status orang ketiga tadi bukan wali. Bisa dibedakan, Syekh Ihsan? Nah. Kalau walinya yang mutar, dia tidak boleh ngambil. Nah. Kecuali kondisi tertentu. Nah. Darurat. Tapi kalau dia serahkan ke orang lain, orang lain tadi boleh mendapatkan bagian. Umpamanya dia mengatakan, saya tahu umumnya kamu ngambilnya sebagai pengelola 50%, tapi kan ini anak-anak yatim. Mau enggak kalau 40% untuk kamu, 60% untuk anak yatimnya dari modalnya tadi bila ada laba. Ya, oh ya, saya siap, enggak apa-apa, kata si pengelola tadi. Ini boleh. ولكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. Dan bagi wali yang fakir boleh memakan harta dari yang diurusnya dengan nilai minimum dari kebutuhan hajatnya, atau أجرته مجانا, atau dia mengambil ujrah secara cuma-cuma. Ujrah kok cuma-cuma? Ujratihi majjanan. Taib. Wa ya'kulul waliyul faqir. Terkadang wali yang mengurus anak yatim ini kondisinya pun tidak baik secara ekonomi. Tapi kenapa dia dipilih oleh bapaknya sebelum wafat? Pokoknya bapaknya melihat orangnya amanah, orangnya soleh, sehingga kalau anaknya di dalam pengawasan orang yang soleh, semoga kesolehannya berpindah kepada anaknya. Pokoknya ada pertimbangan khusus. Ya. Maka yang mengurusin ini boleh dia mau ikut makan dari harta tersebut. Al-aqal min kifayatihi au ujratihi majanan. Mana yang lebih sedikit antara biaya hidup wali tadi dengan upahnya? Mana yang lebih sedikit? Kalau umpamanya kebutuhannya adalah 3 juta per bulan umpamanya, kebutuhan si wali untuk dirinya dan orang lain dinafkahinya 3 juta per bulan. Kalau dia digaji untuk mengurus harta anak yatim dan anak yatim ini, gajinya umpamanya 2.500.000. Ya. Berapa yang diambil? 2.500.000. Ya. Dan sebaliknya. Kalau gajinya 3 juta dan kebutuhannya adalah 2.500.000, berapa yang diambil? 2.500.000. Ya. Majanan gratis kalau bisa. Oh, syukur. Ya. وَيَقْبَلُ قَوْلُ وَلِيِّ وَالْحَاكِمِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ فِي النَّفَقَةِ وَالضَّرُورَةِ وَالْغِطَّةِ وَالتَّلَفِ وَالدَّفْعِ الْمَالِ. Dan diterima perkataan wali dan hakim setelah diputuskannya hajar. Dilepaskannya hajar. Dan hal-hal yang darurat wala gittah wat talaf wat daf'il mal lemani ya tafahisha nعم sab wa mastadama al-abdu lazim sayyiduhu nعم yakfi nasir ana tarjim ba'din tayyib nعم wa yuqbalu qawlu al-wali wal hakim, dan diterima perkataan wali dan perkataan hakim setelah melepas hajarnya. Namanya anak yatim sekarang dia sudah berumur 17, berarti sudah bukan yatim lagi. Nah. Ya. Dan alhamdulillah anak ini sudah cakap mengelola hartanya. Ya. Dan harta tadi sudah diserahkan kepada anak tadi. Ya. Nah. Kemudian ribut antara anak tadi. Dulu harta bapak saya, setahu saya, kata si anak itu, ingat dia 1 kilo, kok sekarang tinggal lagi 1 kilo emas atau 1.000 dinar, sekarang kok tinggal 900 dinar. Lalu si wali atau yang memegangnya adalah hakim mengatakan, iya betul 1.000 dinar, tapi ad-darurah, kebutuhan hidupmu yang darurat terpakai sudah 200 dinar. Ah, enggak, kata dia. Maka perkataan siapa yang diterima? Dakwaan si anak atau perkataan si wali? Perkataan si wali yang diterima, karena dia diamanahi. Dan dia bersumpah bahwa itu bukan untuk dimakannya, tapi untuk kepentingan anak. Wal ghibtah, dan sesuatu keuntungan yang menurutnya besar. Si wali itu mengatakan, ya, dulu memang 1.000 dinar orang tuamu mau wariskan, tapi aku melihat ada tanah yang dijual dengan harga murah. Harganya kalau harga pantasnya sekitar 400 dinar, tapi kebetulan orangnya butuh uang, dia hanya minta 200 dinar. Aku belikan tanah itu milikmu. Ya. Itu milikmu tanahnya. Maka perkataan siapa yang didengar? Walaupun si anak bilang, enggak, saya enggak mau tanah, uang saya. Tetap perkataan si wali. Ya. Wat talaf, atau hilang atau lenyap. Ya, si anak mengatakan, uang bapak saya 1.000 dulu. Iya 1.000, tapi coba tanya ke orang-orang, pernah kampung kita terkena banjir, dan termasuk harta saya dan harta yang kau terima dari bapakmu termasuk harta yang lenyap. Tapi alhamdulillah ada orang yang menemukannya dan dia kembalikan, tapi sudah tidak penuh lagi, menjadi hanya 800, kurang 200 mungkin pecah apa tempatnya atau rangkasnya atau apa, terserah, yang penting talaf. Perkataan siapa yang didengar? Perkataan wali. Tapi kalau musibah umum seperti ini kan bisa ditanya ke orang-orang, betul enggak ada tahun ada banjir di tahun itu tanggal sekian, ya. Wadaf'il mali, dan penyerahan harta. Si wali mengatakan, harta sudah saya serahkan ke kamu. Kata dia, belum. Kata si anak yatim ini. Perkataan siapa yang didengar? Perkataan wali dengan dia disumpah. Wasil kalidana syekh menantahi. Wa masadan al-abdu lazima sayyidahu in adhinalah wa illa fafi raqabatihi ka kastidaihi wa arashi jinayatihi wa qimati mutlafihi. Dan wa masadan al-abdu, dan al-abdu hamba saya, tidaklah berhutang, tidaklah berhutang seorang budak melazimkan sayyidahu in adina. Apa yang berhutang? Al-abdu. Musul mulasama wa nafiyah. Dan apa yang berhutang? Baik, wa masadan al-abdu lazima sayyidahu in adina lah. Dan apa apa yang berhutang yang diizinkan? Ya. Seorang budak dia berhutang. Ya, jika diizinkan oleh tuannya, ini masuk dalam hajar karena budak mahjur ala malihi. Seorang budak berhutang kepada seorang tetangga atau ke warung. Ya. Jika diizinkan oleh tuannya, tentu tuannya yang membayar. Masyaallah. Ya, walaupun dia berhutang untuk dirinya. Wa illa fa fi raqabatihi. Jika kemudian nelfon si yang punya toko tadi, tadi budak kamu berhutang kemari, tadi kasih enggak ngizinin. Salah kamu sendiri, kapan kamu enggak konfirmasi dahulu. Dan jika tidak, maka tanggungan si budak tadi. Kastidaihi, sama seperti dia menerima titipan. Wa arsha jinayatihi, dan dia menerima arsh jinayah orang menganiaya dia, dan dia mendapat uang kompensasi. Ya. Wa qimati mutlafihi, dan nilai dari barang yang dilenyapkannya sama fungsinya. Orang nitip barang ke budak, lalu budak tadi dijual oleh si budak. Salah sendiri, kenapa nitip ke budak? Kecuali diizinkan oleh tuannya, maka tuannya yang menanggung. Kalau tidak, budak itu semua yang menanggungnya. Wallahu a'lam. Dengan begitu, alhamdulillah berakhir babul hajar, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan babul wakalah. Wakalah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pembahasan dan juga penjelasan dari Al-Hajar pada bagian dan bab yang terakhir. Kita langsung memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV untuk memperdalam pembahasan, atau bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan muamalah, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, sudah ada yang masuk? Halo. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak, dengan siapa di mana? Pak Samsul di Lampung. Baik Pak Samsul, silakan. Silakan. Mau tanya Ustaz. Iya. Saya dan istri saya sama-sama PNS. Iya Pak Samsul. Sama golongan sama. Kemudian hasil gaji juga sama-sama menikmatinya. Yang pertanyaan saya, bagaimana cara pembagian warisan ini seandainya salah satu dari kami meninggal dunia? Ya, berarti harta sama yang diterima. Ya. Tapi pengeluaran itu berbeda. Pengeluaran pokoknya digabung semua, jadi. Pak Samsul, di dalam syariat kita kewajiban memberikan nafkah kan suami. Iya. Otomatis uang istri tidak keluar dalam kewajiban beri nafkah. Tentu uang suami lebih banyak berkurang dari uang istri. Itu yang seharusnya. Tapi kalau istri redo, ya enggak ada masalah. Jelas? Ya. Nanti bila qadarullah salah seorang wafat, bisa dijelaskan umpamanya ada warisan yang meninggal umpamanya adalah istri atau suami. Ketika itu dijelaskan berapa saham istri dari harta yang tertinggal ini. Rumah, kendaraan, kalau uang tunai rekeningnya misahkan, Pak. Iya. Iya, kalau uang tunai misah, ya. Jelas. Yang uang tunai ini harta istri dibagi. Kemudian dari rumah ini ada saham istri umpamanya 60% atau 50%. Ya, dinilai dan itu dibagi warisnya. Ini masalahnya. Jadi uangnya dicampur semua, bangun sama-sama gitu. Iya, tapi kan bisa dinilai dari sekarang. Ya, diperkirakan berapa saham istri di situ. Jelas Pak Samsul? Andai kan nggak bisa dikira-kira. Ya, kalau tidak bisa dikira-kira, nggak tahu berapa. Berarti suami dapat sepertiga, istri dapat 2/3. Kenapa istri 2/3? Karena uang suami berkurang untuk nafkah keluarga, istri tidak. Umumnya dinilai harga rumah tadi ketika wafat harganya 300 juta. Yang wafat istri, maka dikeluarkan dari rumah ini saham istri sebanyak 2/3 yaitu 200 juta. Kalau tidak bisa diperkirakan. Karena kewajiban suami nafkah rumah tangga berarti akan berkurang uangnya untuk biaya rumah tangga. Uang istri tidak berkurang. Demikian Pak, Pak Samsul. Iya, terus untuk anak-anaknya sesuai dengan ada anak dua, laki satu, perempuan satu. Nah, pembagian warisan untuk anak-anaknya gimana? Dua-duanya masih hidup atau sudah ada yang meninggal? Gimana, Ustaz? Kan masih hidup dua-duanya ya, Pak. Anaknya. Oh, suami istrinya orang masih hidup. Orang tua yang saya laki-laki dua-duanya sudah meninggal. Orang tua istri dua-duanya masih hidup. Yang Bapak tanyakan warisan untuk anak Bapak. Iya. Ya. Sekarang Bapak masih hidup, istri Bapak masih hidup juga kan ya? Masih. Tidak ada bagi warisan. Kalau nanti anda salah seorang yang bapak meninggal atau istri bapak meninggal, maka anak-anak laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Setelah dibagi juga kepada ibu bapak daripada yang meninggal. Kalau la qadarullah istri bapak yang meninggal. Tadi ibu bapaknya masih hidup kan ya? Masih. Ya, berarti bapaknya dapat 1/6, ibunya 1/6, sisanya berapa? Sisanya 4/6 itu untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti dibagi 3 yang sisa 4 tadi. 3 dikali 6 jadi 18. Ya, bapak dari istri anda mendapatkan 3/16, ibunya 3/16, sisanya 8 untuk anak laki-laki, 4 untuk anak perempuan. Ya. Demikian Pak Samsul, bisa difahami semuanya? Ya, makasih. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair, Pak Samsul. Wa iyyakum. Baik, barakallahu fik, Pak Samsul dari Lampung. Ya, semoga penjelasan dan jawaban Ustaz memberikan pencerahan dan jawaban yang bermanfaat bagi pertanyaan yang disampaikan. Jazakumullah khairah. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Samsul. Silakan. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Umur dengan siapa di mana? begini Ustaz. Dari mana? Mohon maaf, Umu. Tanya. Dari mana? Mohon maaf. Dari Tasikmalaya. Dari? Dari Tasikmalaya. Oh, baik, silakan. Tasikmalaya. Baik, silakan. Begini Ustaz. Kebetulan saya ini banyak dosa, di antaranya saya pernah pinjam di perbankan riba. Lalu niat saya ingin melunasi sudah ditunggu oleh bank, namun qadarullah anak saya sakit, diopname jadi uangnya dipakai untuk membayar berobat anak. Ini maksud Allah, bagaimana niat sudah baik tapi begini keadaannya. Tolong bantu saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya. Pertama, seorang hamba bila terlanjur berdosa, cepatlah bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Maha Pengampun. Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah thumma tada. Kata Allah, aku sangat mengampunkan hamba-hambamu yang bertaubat, hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku, kemudian dia beramal soleh dan dia mendapatkan hidayah dariku. Kata Allah Azza wa Jal, bertaubatlah, dan dengan bertaubat Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sangat mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan kita dalam pertobatan tadi. Ya, adapun dalam teknisnya, ya, qadarullah, harusnya ibu bisa menggunakan BPJS yang programkan negara dan itu tidak memakan harta yang banyak untuk biaya perobatan. Tapi kalau memang sudah dibayarkan dengan harta tadi, minta hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian berusaha maksimal apa yang harus bisa dilakukan, dan semoga Allah memberikan jalan keluar secepatnya. Dan meminta kepada Allah dengan keyakinan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau duduk di masjid berzikir dan sholat di masjid di waktu duha. Waktu duha kan adalah waktu orang-orang bekerja, tapi sahabat ini tidak bekerja, sibuk dengan beribadah saja di masjid. Dan dilihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ma ajlasaka fi hadhihi as-sa'ah, kenapa engkau duduk di masjid pada waktu ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun rakibatni. Wahai Rasulullah, aku keluh kesah dan gelisah karena hutangku sangat banyak. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada dia doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung dari hutang yang melilit. Lalu sahabat ini membaca doa ini dengan khusyuk dan yakin Allah mengabulkannya. Maka dia mengatakan, setelah 3 hari faqadallahu daini, Allah membayarkan hutangku. Mungkin banyak di antara kita berkata, hanya dengan melafalkan doa ini kemudian hutang saya miliaran Pak Ustaz, apakah dibayarkan oleh Allah? Berarti Anda tidak yakin akan kebesaran Allah Azza wa Jal. Berapapun hutang Anda, seberat dunia emas hutang Anda, sangat mudah bagi Allah untuk membayarkannya. Yang penting Anda yakin, meminta kepada Yang Maha Kaya, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Baik kepada semua makhluknya, dengan yakin dan dengan tawakal, dan dengan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan doa terhalangi. Semoga Allah memudahkan hidup setiap kaum muslimin, setiap hambanya yang menghadapi kesulitan. Wallahu wali taufik. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya di Tasikmalaya. Semoga Allah mudahkan urusan dan kebutuhan keluarga ibu, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di 0218236543. Kita akan kembali, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Baik, halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dari Allah di Purwakarta. Baik, Bapak mohon dikeraskan suaranya. Silakan, Pak. Dari Purwakarta. Saya ingin bertanya. saya menyimpan uang misalnya di bank, kan untuk pengamanan dan untuk memudahkan mengambil dengan menggunakan ATM. Kemudian bank itu memberikan ada bunga. Nah, bunga tersebut Anda bayarkan untuk biaya administrasi ATM, kemudian untuk biaya untuk Anda bayar pajak. Sisanya Anda berikan kepada fakir miskin, apa boleh ya itu? Cara seperti itu. Tidak boleh, Bapak. Karena Anda di awal membuka rekening ini di bank konvensional, berarti ini kan? Berarti pada awal pembukaan rekening kan ada syarat dan ketentuan yang Anda tanda tangani bahwa Anda akan diberikan bunga sekian persen dari uang Anda di bank tadi. Berarti kalau Anda menandatanganinya berarti Anda menyetujui Anda menerima riba. Karena ini bunga ini adalah riba, sepakat ulama dunia semuanya dalam beberapa muktamar internasional tentang permasalahan lembaga perbankan. Bahwa ini adalah riba. Dengan demikian dosa sudah mulai mengalir semenjak Anda tanda tanganin walau belum ada bunga ribanya. Masya Allah. Karena Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Ya, maka yang boleh tujuan Anda hanya untuk keamanan dan memudahkan penarikan uang Anda, buka di bank lembaga keuangan syariah. Ya, ambil rekening yang tidak ada pertambahan. Mungkin mereka menamakan wadiah atau apa, ada hampir di semua bank syariah ada produk ini. Anda simpan 1 miliar, Anda terima juga 1 miliar tanpa bertambah. Berkurang mungkin kalau rekening Anda kecil, umpamanya berkurang administrasi, itu kewajiban Anda. Ya, kalau umpamanya di atas angka sekian, umpamanya saldo rekening bank tidak memotong administrasi, itu bagian kebaikan dari bank. Masya Allah. Tidak ada masalah. Wallahu waliyut taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan bapak yang ada di Purwakarta, ada solusi dan juga jalan keluar yang tadi disebutkan oleh Ustaz, semoga bisa memberikan pencerahan dan jawaban bagi pertanyaan bapak. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, silahkan. Ya, sudah masuk. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak, di mana? Dengan Fadli, Pak, di Medan. Silakan Pak Fadli. Ya, saya kan punya usaha. Saya kebetulan sama teman saya itu berdua. Ya. Jadi saya modal saya sekitar 300 juta, teman saya itu sekitar 90 juta, Ustaz. Itu Ustaz, gimana kita waktu bagi hasilnya, Ustaz, ya? Ini modal dua-duanya ikut mengelola atau satu aja yang mengelola? Satu aja, Ustaz. Saya yang mengelola, Ustaz. Dia tidak ikut mengelola. Iya. Ya. Berarti pertama ini namanya akadnya syarikah, syirkah mudharabah. Ada syirkahnya, ada mudharabahnya. Maka pertama keuntungan Anda ambil untuk biaya pengelolaan, biaya operasional setelah keluar laba bersih. Laba ini Anda bagi menjadi tiga dahulu. Ya, sepertiga adalah bagian sebagai hak seorang mudharib. Yang 2/3 ini bagian dari modal, keuntungan dari modal. Bagi seperti bagi 3 bagus, bagi 2 enggak ada masalah, tergantung kesepakatan aja. Yang 2/3 ini Anda bagi berdasarkan porsi modal. Anda modal 300 juta, teman 90, berarti mungkin 1/4 dengan 3/4 atau 1/3 dengan 2/3. Dari yang keuntungan yang setelah 2/3 tadi. 2/3 tadi. Nah. Wallahu'alam. Dan bagi beliau boleh mengambil karena sebagai pengelola juga, Ustaz. Iya, dia mengambil dua bagian. Dua bagian, nah. Bagian pertama pengelolaan, nah. Bagian kedua dari modal, nah. Maka keseluruhannya modal disatukan, hey. Pengelolaan tersendiri, tersendiri dari laba. Masya Allah. Yang pengelolaannya tidak ada, pengelolaannya tidak dapat, tidak dapat laba kalau usaha tidak ada untung. Masya Allah. Baik, Ustaz. Demikian pendengar kita, Bapak Fadli di Medan. Mohon maaf sempat terputus, tapi mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Bapak. Jazakallah khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Umi di Riau. Silakan, dengar kita di Riau, silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan pernah itu ya, pinjam uang di bank, kemudian kami melunasi. Cuman kan dibilang ini apa namanya? maaf. Bunga banknya itu tetap berjalan. Udah gitu ini susah saya ngasih tanya. Kami lunasi, dia bilang bunga banknya kalau sampai 2 tahun ke belakang itu sama pokoknya 81 juta lebih lah gitu Ustaz. Kemudian uang yang Ibu terima dari mereka berapa? 150 kami pinjam, tapi yang dikasihkan gak sampai segitu. Kami udah berjalan 5 tahun. Sebentar, itu, uang fisik yang Ibu terima berapa? Uang bersihnya 147. 147. Kami sudah berjalan 5 tahun. Yang Ibu harus bayar seluruhnya berapa dia minta? Itu kan jangka waktunya 7 tahun. Kami sudah berjalan 5 tahun. Itu setelah kami hitung itu sudah mencapai 170. Kemudian kami akan melunasi. Cuman kan berarti sudah lunas, Ibu. Iya, tapi kan waktu kami mau melunasi kami bilang sudah lunas, enggak bisa, Ibu. Utang pokok Ibu masih 50 juta sekian katanya. Ya bilang ke dia, saya terima 147, saya bayar sudah 170. Terserah Anda mau ngitung, mereka biasanya menghitung ketika Anda bayar beberapa setahun pertama itu bunga aja ada, kata mereka. Terserah kau mau hitung bunga, mau hitung akar, mau hitung batang, apa terserah kamu. Yang penting saya sudah bayar 170 juta, sudah lebih daripada yang saya terima. Iya. Tak tidak mau karena cuman masalahnya adalah barang jaminan Anda akan dieksekusinya, itu saja. Ya itu Pak Ustadz, jaminannya nggak bisa keluar kalau nggak kami lunasi. Akhirnya kami lunasi 50 juta karena kalau kami apakan sampai 7 tahun ke depan kan tinggal 2 tahun itu masih banyak lagi kan Ustadz. Tapi kami udahlah karena kami mau bertobat ya sudah gitu kan. Terus? Karena itu pun jaminan nggak bisa keluar kalau nggak dilunasi seperti itu, gimana sih ya Pak Ustadz? Sudah Ibu bayar atau belum sisanya tadi yang sudah selesai ini Pak Ustadz? Kalau sudah selesai, alhamdulillah barang Ibu halal. Oh alhamdulillah. Ibu sudah tidak ada terlibat riba lagi, tetapi orang pihak tadi akan berikan nanti di akhirat sisa uang Ibu dizolimi oleh mereka. Selisih dari 147 sampai berapa Ibu bayar? Ibu bayar tadi 770 tambah 50 berarti 220. Iya Pak Ustaz. Ya, selisihnya itu nanti 53 juta di akhir saja. 73 juta pasti mereka bayar ke Ibu. Iya. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik, demikian Ibu. Apa ya Pak Ustaz? Enggak, uang Ibu halal insyaallah. Insyaallah alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu dan barakallahu fiik. Hidup memang begitu Ustaz. Nah, kalau orang yang tidak percaya dengan hari akhir, dia stres dalam kehidupannya. Masyaallah. Terkadang dia dizolimi dan tidak bisa dia mengangkatkan kezolimannya dari orang karena si pezolimnya kuat dan dilindungi hukum dan undang-undang di sebuah daerah atau sebuah negara. Ya Anda mau apa? Ya. Nah. Tapi jangan seorang muslim tidak akan stres. Bagi dia, alhamdulillah di dunia saya dizalimi, di akhirat tidak ada kezaliman. Walau satu titik kezaliman, setetes kezaliman pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Di tempat peradilan yang mengadil. Nah, insyaallah. Jazakumullah khair, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah jaga kesehatan antum. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya memiliki keponakan yang sudah yatim, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih berhak untuk mengelola hartanya? Ya, saya sebagai selaku pamannya atau ibunya, Ustaz? Jazakumullah khair. Allahumma fiik. Yang kita katakan kemarin, kalau ada wasinya, wasi itu adalah orang yang diwasiatkan oleh bapaknya sebelum meninggal. Kalau ada apa-apa pada diri saya, kamu bertindak sebagai posisi saya. Itu namanya wasi. Kalau tidak ada, wali itu adalah laki-laki bukan perempuan. Maka siapa yang paling berhak? Semua wali itu rutan-rutan asobah. Bapak, kalau yang meninggal ibu, bapak atau bapaknya bapak, kakek, kakeknya kakek kalau masih hidup. Kalau tidak, pindah kepada saudara dari yang meninggal, itu paman dari anak ini. Anda dan paman ini umumnya banyak. Apakah semua jadi wali? Tidak. Siapa yang paling sayang kepada anak ini dan siapa yang paling cerdas dalam mengelola harta dan yang paling amanah. Demikian, jazakumullah khair pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari Pak Asep di Bekasi. Saya sebagai pengurus penggalangan dana dari donatur, di mana dana tersebut untuk kegiatan sosial, contoh membeli karpet masjid, membeli air untuk daerah yang mengalami kekeringan, memberi nasi bungkus untuk orang-orang yang butuh dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah saya mengambil dari dana tersebut untuk operasional? Maksimal berapa persen, Ustaz, dan adakah dalilnya? Jazakumullah khair. Allahumma barik fiik. Bolehkah pengelola itu mengambil untuk operasional? Kalau operasional jelas boleh. Tapi permasalahannya untuk biaya pengelola boleh apa tidak? Nah, untuk gaji umpamanya. Nah. Lebih baik terus terang. Tadi kita katakan dalam masalah wali yatim, dia boleh mengambil, ikut makan dari harta anak yatim. Tapi Allah mengatakan siapa yang fakir boleh dia mengambil. Ya, kalau dia berhidup berkecukupan, hendaklah dia menahan diri. Ya. Tetapi kalau pengelola ini ingin mengambil, harus mereka sampaikan di awal kepada setiap donatur bahwa sekian persen, umpamanya kalau di yayasan sosial di Saudi Arabia, saya masih ingat, setiap Anda menyerahkan dana ke mereka, mereka terus terang di formulirnya ada tulisan bahwa catatan mulahazah bahwa 5% dari dana yang Anda berikan itu untuk biaya operasional mereka, termasuk di sana gaji karyawan dan kantor dan segala macam. Kalau Anda rela, silahkan. Kalau tidak, salurkan sendiri dana Anda. Umumnya mereka ingin bangun masjid di Indonesia, atau Anda orang Jakarta ingin bangun masjid umumnya di kampung Anda, umumnya di Aceh atau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua. Ya, Anda kerjasama dengan yayasan yang ada di sini dan dia punya cabang di kota Papua tersebut, di Pulau Papua. Tentu kalau mereka tidak pakai biaya operasional, itu kan untuk mengecek tanah apakah statusnya wakaf atau tidak. Kemudian untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan, gambarnya bagaimana, kemudian rancang bangunnya bagaimana, sesuai blueprint apa tidak. Itu kan semuanya memakai biaya. Ya. Kalau di lembaga soal itu mereka mengatakan terus terang, kalau antum mau nyumbang apa, mau bangun masjid ke kami, berapa nilai proyek, kami dapat 5% biaya operasional. Karena dari Jakarta untuk ngirim uang ke cabang, biaya orang cabang sana tentu butuh biaya semuanya. Ya, kalau enggak, silakan Anda pergi ke Papua sendiri, bikin sendiri masjid di sana. Ya, mungkin sehari setelah dibangun kemudian di dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah. Ya, karena tanahnya umpamanya tidak jelas apakah wakaf atau tidak, dan ikrar wakafnya jelas atau tidak. Nah. Kalau melalui lembaga yang resmi atau lembaga yang profesional tadi, pengelolaan dana donasi tadi tentu lebih baik. Mm-hmm. Yang penting transparan kepada donatur. Baik, tapi kalau tidak Anda sampaikan di sana, ya, Anda katakan dana Anda kami buatkan masjid atau kami salurkan kepada yang butuh atau segala macam, tanpa Anda jelaskan ada persyaratan catatan ini, haram Anda ambil. Baik, Masya Allah. Ya. Baik, satu tambahan catatan juga mungkin bisa ditanyakan, ketika pengelola dana sosial ini adalah termasuk orang yang fuqara atau masakin, Ustaz. Apakah langsung boleh diberikan tanpa perlu ada konfirmasi dari muhsinin dan donatur? Kalau dia fuqara wal masakin, ya, cari kerja lain. Karena ini tidak ada kesepakatan dengan perdonasi tadi. Oh, Masya Allah. Berbeda dengan wali yatim tadi. Nah, Ustaz. Kalau wali yatim, dia langsung ditunjuk oleh si bapaknya tadi. Atau memang keadaannya mengharuskan ini. Kalau ini kan tidak ada yang memaksa Anda bekerja di lembaga donasi ini. Ada yang memaksa. Kan tidak ada. Tapi kalau wali yatim, ada yang memaksa. Baik, Masya Allah. Ya. Karena itu, karena dia terpaksa dan terpakai waktunya untuk biaya untuk mencari hidupnya, maka boleh diambil, ya, kalau dia fakir. Nah. Kalau ini kan bukan zakat. Nah. Orang bikin uang dana untuk karpet. Anda sebagai fakir miskin enggak mungkin karpet Anda makan. Nah. Kalau Anda ingin sampaikan ke donasi tadi, ada enggak yang zakat? Oh, ada. Boleh itu dari zakat yang Anda ambil. Ya, Masya Allah. Ya, tadi juga saya menyampaikan itu. Kalau tidak, kalau Anda mau menyemustaik zakat, datang ke lembaga zakat untuk mengambilkan biaya hidup Anda-Anda ini. Para volunteer namanya. Nah. Para sukarelawan. Sukarelawan di lembaga donasi ini. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua orang yang berusaha dan adanya modal yang diberikan dari dua orang yang bersikap ini, Ustaz, kapankah keuntungan itu bisa diambil, Ustaz? Apakah ketika modal sudah kembali atau langsung pada saat satu bulan keuntungan pertama bisa dibagikan bagi hasilnya, Ustaz? Laba itu ada setelah modal kembali. Modal kembali kapan? Bisa saja sehari habis Anda setor modal, qadar Allah, ya, usahanya langsung. Pemainnya Anda beri kasih uang 1 miliar. Ya. Pagi Anda kasih, sebelum subuh Anda transfer ke rekening dia. Pagi jam 8 dia beli rumah satu tempat, dapat 1 miliar. Siang jam 12, alhamdulillah rumah tadi laku dengan 2 miliar. Ini kan berarti sudah laba 1 miliar, sore mau dibagi langsung bisa. Masya Allah. Ya. Ini yang sebagian rezeki orang, Allah yang mengatur beda-beda. Ada yang orang 1 miliar, ya, dari 1 miliar tadi dia sewa ruko dengan setahun 100 juta. Dia desain kantornya, tempatnya habis umpamanya 50 juta. Dia tahan biaya operasional 50 juta. 800 juta ini baru umpamanya untuk biaya barang yang dibeli dan dijualnya umpamanya. Ini mungkin kembali modalnya enggak bisa sebulan dua bulan. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Masyaallah. Ya, karena ada biaya personal yang keluar besar. Kalian tadi kan enggak ada orang yang mau jual BU. Dia butuh dana. Ini bisa. Intinya bagi hasil itu ada setelah modal kembali. Kalau modal belum kembali tidak ada bagi hasil. Kalau tetap juga dibagi, itu berarti modal yang dibagi. Si pengelola berarti makan uang Anda, dan Anda yang investor makan uang sendiri. Bukan makan laba. Boleh, ya boleh. Kalau Anda rela uang Anda dimakan oleh pengelola. Wallahu'alam. Masya Allah, jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Baik, pertanyaannya Baik, Ustaz, ana wali anak yatim, lalu kemudian digunakan untuk kurban dengan harapan pahalanya akan mengalir ke ayahnya. Artinya ada donasi, ada dana anak yatim yang digunakan untuk berkurban dengan harapan pahalanya akan mengalir ke ayahnya. Bagaimana Ustaz? Sekolah khair. Allah barik fi. Anda tidak bertanya dahulu sebelum melakukan. Ini tidak boleh. Karena tadi kita katakan al-ahad mana yang lebih menguntungkan anak ini, bukan yang meninggal. Ya, Anda ini berijtihad untuk ayahnya yang meninggal dapat pahala. Tidak. Itu kalau anak yang berkurban, iya. Tapi sekarang anak ini yatim, maka ijtihad Anda adalah ijtihad yang salah. Ya, semoga Allah mengampuni dosa Anda dan jangan ulangi kembali. Karena ini akan mengurangi harta anak ini. Setiap tahun Anda berkurban umumnya, ketika anak itu dewasa, sudah balik, anggap dia meninggal, bapaknya dalam umur dia 5 tahun. 10 tahun, 10 kali Anda berkurban 10 ekor kambing. Nah, kalau ini tinggalkan hartanya, umpamanya belum inflasi lagi, ya rupiahnya adalah sekitar 40 juta, nanti ketika terimanya tinggal lagi 10 juta, sisanya sudah habis dikurbankan. 10 juta kurang inflasi, nilai pada itu mungkin 1 juta lagi. Ya. Maka semoga Allah mengampuni dosa orang yang terlanjur berbuat dosa. Dan ini seperti kita katakan, Allah sudah mengingatkan kita, kalau Anda tidak mengerti cara mengelola harta anak yatim, jangan lakukan. Allah mengingatkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian hampiri atau anak yatim kecuali yang lebih baik. Buat siapa? Tentu buat dia, bukan buat orang tuanya meninggal, bukan buat Anda. Tentu untuk kepentingan si anak yatim tadi. Maka seharusnya labil Anda, seseorang bertindak sebagai wali anak yatim, pelajari syariat Allah dengan baik. Para ulama kita, para fuqaha kita telah menjelaskan apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wali anak yatim ini. Panduan ini, semoga dengan demikian niat baik Anda sebagai seorang wali tercapai dan mendapatkan pahala di sisi Allah dan jaminan dari Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahadaini, antara aku dan orang wali anak yatim adalah bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk, tidak ada jarak posisinya nanti di akhirat. Tetapi tentu dengan berilmu. Tanpa ilmu, seperti yang tadi Allah mengatakan bahwa orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, Anda memang tidak makan, tapi ada sebagian mungkin dia mengira, saya, kalau tadi para ulama mengatakan mana yang lebih kecil antara gaji dengan kebutuhan, ambil yang terkecil. Kalau wali tadi tidak punya pemasukan, ya Anda ambil yang terbesar umpamanya. Ini makan harta anak yatim dengan cara yang batil, zulim. Allah, yang Anda masukkan ke dalam perut Anda adalah neraka, Anda pun masuk ke dalam neraka. Belum juga dalam banyak kasus ibu umpamanya, atau istri dari yang meninggal ini, ibu dari anak yatim ini, dia tidak bagi warisnya, kemudian dia nikah lagi, kemudian suami dari ibu ini atau bapak tiri anak yatim ini tinggal di rumah ini gratis. Padahal ini adalah saham anak yatim. Istri sahamnya 1/8. Anak yatim sahamnya kalau ada anak laki-laki 7/8. Ya. Si suami ini numpang di sini, tidak bayar ke anak yatim ini. Walaupun dia ngasih nafkah ke istrinya dia, tapi anak yatim kalau Anda mau berikan nafkah ke dia, hitung sesuai dengan nafkah Anda dengan sewa tadi. Jangan bilang saya maksudnya ingin membantu anak-anak ini, kok biaya hidupnya, lihat biaya hidup yang Anda kasihkan berapa, sewa rumah berapa. Kalau seimbang, alhamdulillah. Kalau kurang, neraka tantangannya. Ya. Kalau kurang umpamanya Anda berikan nafkah kepada anak yatim ini dalam sebulan itu sekitar 1 juta. Sedangkan sewa rumah, sewa rumah umpamanya daerah Jakarta umpamanya bisa 2 juta per bulan atau 3 juta per bulan. Berarti ada selisih 2 juta atau 1 juta. Ini yang Anda makan adalah api neraka. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khairah. Pendengar yang bertanya demikian, jawaban sedikit lebih panjang dan terperinci. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan juga bagi pendengar yang lain yang menanyakan hal yang sama. Kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kami terima via telepon. Pendengar kita bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya punya adik yang bekerja di kantor pajak, Ustaz, dan mengirim uangnya untuk anak saya yang sedang berkuliah, Ustaz. Bagaimana status hukum dari dana yang dikirimkan tersebut dari hamba Allah di Riau? Ya, yang sering dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa uang orang-orang yang bekerja tempat yang haram ini tidak boleh kita terima? Karena memperlambat mereka untuk bertaubat. Karena ketika mereka bertaubat, ini uang kan harus diberikan kepada fakir miskin. Kecuali Anda yang menerima ini atau anak Anda adalah fakir miskin, boleh diambil sebesar menutup kebutuhan pokoknya sebagai fakir miskin. Kalau tidak, ya sebagai hadiah umumnya tidak bisa karena melambatkan mereka bertaubat. Masya Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekhul Muntaimiyah, bahwa ini uang yang dizalimi, yang dipakai tadi, dia akan semakin lambat bertobat. Maka Allah Ta'ala alam, kalau Anda mampu biayai anak Anda kuliah, ya, uang tadi, sebesar uang tadi Anda keluarkan dari uang Anda, berikan ke fakir miskin, niat mengganti uang yang tadi. Yang lebih penting dari itu adalah menasihati adik keluarga yang terlanjur berbuat dosa tadi. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya di Riau, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan untuk penanya selanjutnya via telepon di 0218236543 dalam pembahasan Hajar di bab yang terakhir ini dan terkait dengan permasalahan muamalah yang lain. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Umu, dengan siapa di mana? Baik, tampaknya terputus, mohon maaf. Silakan dihubungkan kembali, ditelepon kembali, dan bagi pendengar yang lain kami persilakan di 0218236543. Baik, sudah terhubung kembali, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Mbak Aula di Jakarta Tangerang Selatan. Baik, dikeraskan suaranya Umu ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Ustaz, tahun 88 saya pernah kerja di bank ya. Tapi tahun 92 saya ngambil rumah kredit. Terus dalam jangka waktu tahun 96 saya berhenti di bank tersebut. Terus saya ngelunasin rumah itu. Terus setelah itu kan saya kerja di tempat yang lain. Itu udah lama banget ya Pak Ustadz ya. Nah, berapa tahun terakhir ini saya tahu bahwa di bank itu kan kerjanya riba. Nah, terus gimana status rumah yang saya ambil itu Pak Ustadz? Ya, rumahnya masih ada Ibu? Rumahnya sekarang saya tempatin sekarang Pak Ustadz. Rumah itu kan rumah BTN biasa. Rumah satu-satunya, tidak ada rumah yang lain? Tidak ada Pak Ustadz. Ya udah. Rumahnya kondisinya untuk Ibu pas-pasan atau lebih besar? Rumahnya tipe 36 Pak Ustadz. Oh, kecil pas-pasan berarti ya. Saya kan nggak punya anak, juga nggak punya suami. Ya, kalau kondisinya demikian, yang telah Ibu dapatkan sebelumnya, yang telah dimakan, yang telah dipakai sebelumnya, sebelum tahu bahwa itu riba atau haram, Allah mengatakan falahu masalaf, yang telah berlalu itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Adapun yang sekarang, semenjak Ibu tahu itu statusnya hartanya tidak halal, akan tetapi harta ini kan nanti akan diberikan ke fakir miskin. Karena Ibu dalam kondisi sekarang agak berkekurangan, kalau dikeluarkan semuanya, Ibu gak punya rumah, gak punya apa-apa lagi kan ya. Iya Pak. Maka Ibu fakir miskin, bagi Ibu halal, alhamdulillah. Oh gitu ya Pak Ustadz. Insyaallah Ibu. Nah, jadi kalau masalah saya waktu jadi halal bagi saya rumah itu ya Pak. Insyaallah. Terus kalau masalah sholat apa-apa dalam rumah itu Pak, saya tetap diterima sholat saya. Insyaallah Ibu, kalau sudah halal dia tetap diterima, dan banyak beristighfar kepada Allah dan minta ampun. Oh iya, makasih ya Pak Ustaz. Iya, Ibu. Ada satu lagi Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz? Silahkan. Ini ada teman saya ya, dia suka minjem duit ke saya ya. Tapi dia kalau pas saya ngambil duit itu, dia suka bawa makanan. Saya nggak ngharapin itu Pak Ustaz, gimana status makanan itu apa hari ini? Teman ini sering ngasih makanan apa tidak? Sering Pak Ustaz. Sebelum pinjam-minjam sering juga? Sering Pak Ustaz. Nggak apa-apa kalau gitu diterima. Oh gitu, katanya saya riba gitu Pak Ustaz. Tidak apa-apa kalau dia sebelumnya sering saling memberi, tidak masalah, tidak termasuk riba. Oh iya. Ya Ibu. Makasih ya Pak Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ibu. Kita berikan kesempatan satu pertanyaan kembali. Silakan di 021 823 6543. Silakan. Ya baik, sudah terhubung kembali. Ya halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan di 021-823-6543. Kami angkat kembali via telepon. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, dari pendengar kita Bu Yasmin di Sumatera Utara. Kemarin saya buka tabungan di Bank Syariah, dan tiba-tiba customer service-nya memberikan saya hadiah coklat dalam rangka hari langgan nasional. Ustaz, apakah halal coklat tersebut dimakan? Insyaallah. Taib, masyaallah. Anda siapapun yang datang mungkin dia berikan. Enggak ada masalah. Taib, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Kami mohon maaf dan sebagai ikhtitam silakan. Iya. Ikhwani wa akhwati fillah, apapun yang kita lakukan itu butuh ilmu. Baik perbuatan dunia, apalagi perbuatan yang berkaitan dengan akhirat. Kalau saja kita melakukan perbuatan dunia, ada standar operasional prosedurnya untuk melakukan, agar kita dalam melakukan perbuatan dunia tadi selamat dari kebinasaan atau kecelakaan atau kebahaya pekerjaan. Ya, dalam melakukan perbuatan akhirat juga butuh ilmu. Niat baik saja untuk melihara anak yatim, ingin menjadi teman Nabi SAW, pendamping Nabi nanti di hari akhirat, tidak cukup kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Terkadang niat kita baik tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariah, mana yang kita dapatkan adalah murka Allah. Agar ini tidak terjadi, mari selalu belajar dan bertanya kepada ahlinya, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.